بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. Para pemirsa SNTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para al-ikhwat wal akhwat fillah, alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa, dan ini adalah merupakan kajian lanjutan pada pembahasan kitab buah karya Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka taala. Kitab Ibn Jadur Al-Wahbil Sayyif wa Rafi'ul Kalim Al-Tayyib. Dan pada malam hari ini kita akan menyebutkan tentang keutamaan zikrullah tabaraka ta'ala, yang memiliki banyak sekali keutamaan. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wa fi dzikri aktsaru min mi'ati fa'idah. Dalam kandungan zikrullah banyak sekali keutamaannya, lebih daripada 100 keutamaan. Ihdaha, yang pertamanya, annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yukassiruhu. Bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan senjata yang dapat dengannya diusir syaitan, dapat mengusir syaitan, mengalahkannya, menghancurkannya. Sebagaimana kita ketahui, musuh kita adalah syaitan. Syaitan dedengkotnya adalah iblis. Kita tak akan mungkin dapat melawan syaitan kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan zikrullah ya azza wa jalla. Yang kedua, athaniyatu annahu yurdi ar-rahman azza wa jalla. Berzikir kepada Allah, faedah yang kedua adalah membuat Allah ridha kepada kita. Dan tidak ada yang dicari manusia kecuali ridha Tuhannya jalla fi'ula. Mencari ridha manusia alangkah sulitnya. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha'un nasi ghayatun la tudrak. Membuat manusia ridha adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Engkau membuat ridha sebagian orang, yang lain tak ridha kepadamu. Karena itulah sulit mencari ridha manusia. Berat, karena engkau tak akan mampu mengumpulkan semua ridha manusia dalam satu waktu. Jika kau membuat ridha orang-orang beriman, akan murka kepadamu orang-orang kufar. Jika engkau membuat ridha orang-orang fasik, akan murka kepadamu orang-orang saleh. Begitulah seterusnya. Tapi mencari ridha Allah SWT dapat dicapai. Dan antara caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, athalithatu annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghilangkan berbagai macam bentuk kegalauan. Ya. Al hamma wal ghamma. Al hamma adalah kegalauan menatap masa yang akan datang. Apalagi kita hidup di zaman fitnah yang mana kita ketahui bersama virus begitu dahsyat menyebar. Orang hidup dalam kegalauan, khawatir akan menimpanya virus, khawatir terinfeksi virus, diasingkan, ya, khawatir mati dengan sebab virus. Dia hari-hari mendengar si fulan, si alan, satu orang, dua orang, tiga orang tewas. Subhanallah. Lihatlah bagaimana orang kafir yang takutnya dengan bencana ini. Ya, setiap orang takut kepada kematian, tapi berbeda orang-orang mukmin dalam menghadapi kematian. Subhanallah. Orang mukmin meyakini qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tak akan ada yang dapat menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kami. Telah dituliskan dalam lauh mahfuz si fulan, si alan, Zaid, Ammar terkena virus, mati dengannya. Si fulan, si alan, Zaid, Ammar terkena virus, sembuh kembali, sehat. Si fulan, si alan, Zaid, Ammar tidak terkena virus. Semuanya telah ditentukan Allah SWT. Subhanallah. Bahkan sebagian orang terkena penyakit yang datang terdirinya sendiri, kekhawatiran, ketakutan berlebihan. Subhanallah. Ya, virus sindrom. Sedikit pusing kepala, corona. Ya. Masuk angin, muntah, corona. Ya. Padahal alangkah dahsyatnya dampak daripada ketakutan yang tak menentu ini. Akan melemahkan imunnya. Kebanyakan penyakit berasal daripada pikiran, alam pikir. Ketika engkau meyakini engkau sehat, insyaAllah engkau sehat. Ketika engkau merasa engkau sakit, maka engkau pun akan sakit. Imunisasi pada tubuhmu akan bekerja sebagaimana prasangkamu. Orang mukmin dengan zikrullah azza jalla aman. Di antara hikmahnya, zikrullah adalah yuzilul alhamma, akan menghilangkan kegalauan masa akan datang, alhamma. Galau, mana-mana masker tak ada. Ya. Subhanallah, galau pembersih tangan tak ada. Macam-macam kegalauan demi kegalauan. Ya. Kita wajib mengambil sebab, kita wajib mengambil ikhtiar. Kata Allah, fa'atibis sababah. Ya, ikutilah sebab. Carilah ikhtiar. Ya, tapi kita yakin bahwasanya apapun ikhtiar kita tak akan dapat mendahului ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Sekiranya Allah takdirkan kena, itulah rupanya nasib kita. Dan orang-orang mukmin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Penyakit akan menghapuskan dosanya, jangankan corona. Satu duri yang menusuk tubuh seorang mukmin, Allah akan hapuskan dengannya dosa-dosanya. Bagaimana dengan virus yang mematikan dan semacamnya? Subhanallah. Sehingga disebutkan bahwasanya orang-orang yang terkena wabah ta'un adalah merupakan rahmat Allah atas mereka, untuk mereka. Mereka akan mendapatkan syahadah. Subhanallah. Syahid sekiranya Allah SWT wafatkan mereka. Bahkan jikalau mereka di rumah mereka menahan diri, akan teruskan bagi mereka pahala sebagai orang syahid. Karena ikut dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Tapi tergala seseorang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dia ingat Allah penentu segala hal. Dia yakin Allah Ar-Rahmanur Rahim. Subhanallah, akan tenang hatinya. Tidakkah kau lihat dalam segala macam kesulitan, penderitaan, yang disebutkan orang mukmin adalah nama Allah. Kau lihat-lihat kembalilah bagaimana ketika datang gempa di Palu sana, ketika bumi berjalan likuifaksi. Apa yang disebut orang mukmin? Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Karena dengan zikir tersebut akan menambah dirinya semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan hatinya. Demikianlah menghadapi segala macam bentuk ujian. Allahu Akbar. Yuzilul hamma, akan menghilangkan segala macam kegalauan akan datang. Wal ghamma, akan menghilangkan kegalauan yang sedang dihadapi. Subhanallah, betapa galaunya Nabiullah Yunus ibn Matta dalam perut ikan, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan samudra yang dalam, dalam kegelapan malam, kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Apa yang menenangkan Nabiullah Yunus ibn Matta? Zikrullah Jalla wa'ala. Bahkan tak makan, tak minum. Subhanallah. Apa yang menjadi santapannya? Hanya santapan rohani belaka. Dan dahsyat memang. Santapan rohani bisa mencukupkan seorang sehingga tak butuh kepada santapan jasmani. Karena itulah Nabi yang mulia SAW, karena kuatnya imannya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, dengan janji-janji Allah SWT, dia mampu melaksanakan puasa wisal. Berkata sahabat ya Rasulullah, afalan wasil, bolehkah kami mengikuti engkau melaksanakan puasa wisal? Kata Nabi, la, jangan. Subhanallah. Anta ya Rasulullah, engkau bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, amma ana fa inna rabbi yut'imuni wa isqini. Aku berlastu kehayatikum. Aku tak sama dengan kalian. Tuhanku memberikan kepadaku asupan makanan dan minuman. Dan telah bersisi para ulama tentang maksud yang dikatakan Nabi. Apakah Nabi diberikan Allah SWT makanan? Ya, tanpa Rasulullah dengan cara memakan, Allah berikan kepada makanan, asupan makanan tanpa makanan minum. Sebagaimana Allah beri, sebagaimana orang yang sakit harus diinfus, kemudian diberikan makanan melalui jarum infusnya. Apakah begitu maksudnya? Ibn Qayyim rahimahullah lebih condong memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan perkataan Nabi SAW, Allah yang memberikan baginya makan dan minum adalah makanan rohani. Subhanallah. Makanan rohani membuat dia kuat jasmaninya sehingga tak makan, tak minum. Allahu Akbar. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, gurunya Luqayyim rahimahullah, pengarang kitab kita ini? Ya, ketika tanya oleh muridnya, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan ya amalan-amalan pagimu setelah subuh, engkau duduk berdiam, berzikir, baca Quran sampai naik matahari sepenggalah? Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, hadza quti, ini makananku. Apabila aku tak konsumsi makananku ini, akan lemah tubuhku. Lihatlah betapa kuatnya faedah zikrullah sehingga membuat tubuh menjadi kuat. Subhanallah. Apa yang membuat orang-orang beriman mampu berpuasa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakinnya dengan janji Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah zikrullah, yuzilul hamma wal gham, menghilangkan segala macam kegalauan masa akan datang, kegalauan masa kini, anil qalbi, daripada hatinya. Dan sungguh penyakit yang banyak menimpa orang adalah penyakit al-hammu wal-hazan. Yang kita disuruh dari Nabi SAW berlindung daripadanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal-hazan. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada penyakit al-ham. Kesedihan akan masa yang akan datang yang tak jelas. Subhanallah, takut bagaimana kelak jika aku kena corona, bagaimana jika aku mati. Bagaimana jika tak ada yang keluargaku melihatku, menguburkanku, mereka jauh daripadaku. Bagaimana? Sedih, stres. Tidak, orang beriman tidak demikian. Subhanallah. Dia yakin apa tetap Allah yang apapun yang Allah tetapkan baginya itu yang terbaik baginya. Subhanallah. Karena itulah yang berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu daripada al-ham wal hazan, daripada kegalauan akan masa akan datang, daripada kesedihan masa yang telah berlalu. Namanya al-hazan. Ini penyakit. Dengan zikrullah, Allah akan hilangkan semua penyakit ini. Tatkala dia mengenang masa-masa yang telah silam. Mengapa dahulu seperti ini? Kalaulah dahulu aku tidak berbuat seperti ini, takkan seperti ini nasibku sekarang. Ini kegalauan bisa membuat orang gila. Sebagian orang gila gara-gara mengenang masa lalu yang terluput dari badannya. Ambisi yang tak tercapai. Cita-cita yang kandas. Dan semacamnya membuat dia galau. Dengan zikrullah akan diperangi kegalauan tersebut. Yakinlah dia, semuanya telah takdir Allah SWT. Nabi melarang kita mengatakan kenapa dahulu seperti ini. Sekiranya seperti ini, takkan seperti ini. Ya, kata Nabi SAW, ya, janganlah kau mengatakan sekiranya begini akan menjadi begini. Sesungguhnya kata-kata sekiranya akan membuka pintu syaitan. Katakan, qaddarallahu ma syaa fa'al, semua takdir Allah. Apa yang dia kehendaki terjadi. Zikrullah jalla wa'ala. Al-rabi'ah, faedah yang keempat, annahu yajlibu lil qalbil faraha was surura wal basta. Sungguh zikrullah akan membuat hati menjadi gembira, sukacita, menjadi lapang. Subhanallah. Zikrullah tabaraka ta'ala. Dan ini akan dialami oleh orang-orang yang pernah memang benar-benar merasakannya. Subhanallah. Menikmati zikrullah itu hanya akan dapat dinikmati oleh orang-orang beriman. Yang mereka tahu apa yang mereka sebutkan. Sebagian orang berzikir kepada Allah tapi zikirnya tak dipahami apa yang dizikirkan. Tak mengetahui apa isi kandungan zikir tersebut. Sebagian bahkan zikirnya untuk dijadikan sebagai sarana untuk jimat, penglaris dan semacamnya. Orang banyak datang, berilah saya zikir bagaimana supaya saya kaya. Bukan untuk itu zikrullah jalla wa'ala. Amalkan ini, baca sekian ribu kali kau akan kaya. Bukan untuk itu. Diturunkan zikrullah azza wa jalla. Sebagian dibuat tangkal-tangkal, buat jimat. Bukan untuk itu zikrullah jalla wa'ala. Subhanallah. Supaya benar-benar engkau merasa nikmat dengan zikrullah, hatimu berbahagia, bergembira, bersuka cita. Pahamilah apa yang kau ucapkan. Belajarlah tentang Allah. Apa nama-namanya, maknanya apa, apa kandungan di balik nama tersebut. Subhanallah. Ya. Sebagian orang, bagaimana akan menjadi hatinya tenang, tenteram dengan zikrullah. Bahkan sebagian orang berzikir dengan cara yang tak sesuai dengan ajaran Nabi yang mulia SAW. Berzikir akhirnya kesurupan. Ini bukan zikrullah. berzikir, loncat-loncat, berzikir, putar-putar, akhirnya kesurupan. Ini bukan zikrullah jalla wa'ala. Zikrullah membuat hati tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang beriman, hati mereka bisa menjadi khusyuk dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Maka orang yang berzikir kepada Allah hatinya menjadi lapang, menjadi tentram, menjadi luas. Penderitaan akan beralih, berubah menjadi kenikmatan baginya. Subhanallah. Allah cabut nyawa kekasih-kasih hatinya. Allah ambil hartanya. Marah, gundah gulana, ketipu, macam-macam. Bencana alam, tapi dia ingat Allah. Seketika berzikir kepada Allah, seketika dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, seketika habislah. Subhanallah. Segala macam bentuk kegelisahan hatinya, kegalauan, ya, yakinlah dia semua ketentuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Fa'idha zikrullah. Subhanallah. Maka kita melihat bagaimana orang-orang beriman, baginya semua urusan itu baik. Lihatlah, negeri-negeri yang paling banyak tingkat orang-orang yang bunuh diri di mana? Negeri-negeri kafir. Subhanallah. Kita mendengar di negeri-negeri kufar, negeri-negeri kafir, begitu banyaknya orang-orang yang bunuh diri hari-hari. Mungkin setiap hari per jam ada saja orang mati bunuh diri. Kenapa? Stres. Tak ada tempat bergantung. Padahal manusia lemah. Dalam kondisi semacam ini, virus yang begitu dahsyat melanda, manusia betapa lemahnya kalau tak ada gantungan. Hanya bergantung dengan sebab belaka, tanpa doa. Subhanallah, betapa dahsyatnya hidup mereka dalam ketakutan demi ketakutan. Orang beriman mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentram, nikmat. Subhanallah. Yang kelima, al-khamsatu annahu yuqawwi al-qalba wal-badana. Zikir kepada Allah akan mengkuatkan hati dan mengkuatkan badan. Subhanallah. Lihatlah Nabi yang mulia SAW. Betapa kuatnya Nabi SAW. Nabi diberikan Allah kekuatan 40 orang laki-laki. Subhanallah. Kenapa? Betapa kuatnya ilmunya tentang Allah. Betapa kuat zikrullah. Begitu juga lah akhirnya Allah kuatkan hati Nabi. Biarlah betapa kuatnya hati Nabi yang mulia SAW. Bagaimana tidak Quran bisa turun kepada hati Nabi. Padahal sekiranya Quran diturunkan kepada gunung, gunung akan hancur lebur. Kata Allah, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddia. Kalau sekiranya Quran kami turunkan kepada gunung, kau lihat akan gunung berantakan, hancur lebur karena takut kepada Allah. Tapi hati Muhammad SAW kuat kokoh. Subhanallah. Zikir menguatkan hati, mengkuatkan badan. Dan kita melihat dalam peperangan bagaimana orang-orang mukmin menjadi kuat badan mereka dengan kekuatan hati mereka. Sementara orang-orang kufar yang bersandar dengan kekuatan fisik ini menjadi lemah ketika berhadapan dengan orang-orang beriman. Allahu Akbar. Itu rahasia kekuatan. Kekuatan hati. Ya, akan membuat kekuatan badan. Sebaliknya ketika hati melemah, badan pun akan melemah. Bahkan terkadang ketika dia butuh kepada kekuatan badannya, ketika itu tak mampu dia. Sebagaimana orang-orang kufar yang begitu merasa bangga dengan negerinya yang kuat. Datang ketika itu hukuman Allah SWT, hilanglah semua kesombongan mereka. Banyak bangsa-bangsa yang merasa kuat, habis. Dibinasakan dengan hal-hal yang hina. Betapa sombongnya Namrud. Ingin membakar Ibrahim. Apa yang Allah kirim kepadanya? Hanya lalat saja, nyamuk saja. Masuk ke tenggorokannya, masuk lewat telinganya ke dalam tenggorokannya. Mati dia gara-gara itu. Subhanallah. Tak bisa keluar, dia pukul-pukul kepalanya. Hanya nyamuk, hanya lalat. Subhanallah. Jadi, para pemirsa yang dimiliki Allah SWT, ini keutamaan zikrullah. Mengkuatkan badan. Ada salah seorang ulama terdahulu kala. Umurnya ada 100 lebih. Kemudian dia loncat di atas parit sehingga membuat takjub anak-anak muda. Dan mereka bertanya, wahai Syekh Fulan, bagaimana kau mudah meloncati parit yang begini jauhnya? Kata beliau, kakiku ini sejak awal tak pernah kugunakan bermaksiat kepada Allah SWT. Aku jaga dia sehingga Allah menjaganya hingga tua. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Yang keenam, annahu yunawwirul wajha wal qalba. Zikrullah akan membuat wajah bercahaya sebagaimana membuat hati bercahaya. Ibnu Qayyim selalu membahas efek daripada iman yang bersarang di hati. Iman ini adalah cahaya yang menerangi hati. Ketika cahaya ini menerangi hati, akhirnya mengalirlah daripada hati ini cahaya tersebut hingga ke wajah, maka akan tampaklah wajah orang-orang beriman bercahaya. Subhanallah. Tentunya cahaya yang dimasukkan bukan cahaya sebagaimana cahaya lampu, karena cahaya ada dua. Ada cahaya hissi, ada cahaya ma'anawi. Ada cahaya yang sifatnya memang hissi yang dapat kita lihat. Sebagaimana cahaya matahari. Ya, itu hissi. Cahaya senter, cahaya lampu. Ada cahaya ma'anawi. Subhanallah. Yang tak dapat dilihat dengan mata, tapi dapat dirasakan dia ada. Dialah cahaya ilmu, cahaya iman. Subhanallah. Maka orang-orang yang memiliki kekuatan iman, amal saleh, bercahaya hatinya dan menjalar hingga ke wajahnya sehingga wajahnya pun tampak bercahaya. Namun cahaya ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memang mata mereka tak sakit dengan berbagai macam syahwat ataupun syubhat. Hanya orang-orang beriman seperti mereka yang bisa melihat cahaya tersebut. Allahu Akbar. Adapun orang yang sakit matanya dengan syahwat syubhat tak akan dapat membedakan. Allahu Akbar. Dan Allah telah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Subhanallah. Cahaya secara hissi. Allah yang menerangi langit dan bumi. Kemudian Allah berikan cahaya ke dalam hati-hati orang beriman. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Sampai akhir ayat. Yang pernah ditafsirkan. Jemaah yang dimiliki Allah SWT. Tak mampu kita panjang lebar dalam kesempatan kali ini. Kita ingin menjabarkan. Dan insyaAllah semoga Allah berikan kepada kita kesabaran. Untuk melanjutkan pembahasan tentang keutamaan zikrullah yang azza wa jalla ini. Ya. Dan kita akan lanjutkan berikutnya pada soal jawab. InsyaAllah tabaraka ta'ala yang mampu kita jawab, kita jawab. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, bolehkah kita beranggapan bahwasanya bulan Syaban bulan yang mulia? Dan benarkah terdapat kemuliaan malam nisfu Syaban yang di mana para tabi'in melakukannya? Bagaimana hukumnya salat nisfu Syaban? Syukran barakallahu fik. Nah, bismillah alhamdulillah ba'du. Syaban memang adalah bulan yang Rasulullah SAW banyak berpuasa padanya. Ya. Tapi menentukan puasa bulan Syaban pada malam pada pertengahan bulan Syaban alias nisfu Syaban tak terdapat padanya keterangan hadis-hadis yang sahih. Nabi pernah berpuasa dalam bilangan yang begitu banyak dari hari-hari di bulan Syaban. Tapi untuk menentukan hanya berpuasa di pertengahan bulan Syaban menganggap itu lebih utama, tidak ada ketentuan dasarnya. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ustaz, mohon nasihat dan motivasi terhadap saudara-saudara kita yang berjuang melawan wabah ini. Baik sebagian pasien maupun para relawan tenaga medis. Agar harapannya wabah ini bisa segera berlalu dan aktivitas dapat berjalan dengan baik kembali. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Subhanallah. Para ikhwat wal akhwat fillah, sudah merupakan ketentuan Allah SWT, Allah akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Dan kita telah diuji saat ini dengan wabah yang begitu dahsyat. Dan yakinlah kita, pastikan bahwa ujian tersebut dalamnya banyak sekali kebaikan. Subhanallah. Karena bagi orang mukmin semua ujian itu baik. Ya, pertama, hikmahnya kita yakin ini semua adalah merupakan dampak daripada dosa-dosa manusia. Yang membuat Allah murka. Lihatlah bagaimana Allah datangkan bencana kepada Fir'aun gara-gara dosa Fir'aun. Kata Allah, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِ وَالْدَمِ ayatin mufassalat, kami datangkan kepada Fir'aun berbagai macam bencana. Kami kirimkan kepada mereka banjir. Subhanallah, fa'arsalna tufana wal jarada wal qummala, kami kirimkan kepada mereka wabah berupa belalang sehingga panen mereka gagal, gandum-gandum mereka habis. Subhanallah, belalang menjadi hama yang membuat mereka kelaparan. Fa'arsalna 'alaihimu tufana wal jarada wal qummal, lepas dari wabah belalang yang begitu dahsyat, Allah datangkan kepada mereka wabah kutu. Wal qummal, di mana-mana kutu. Subhanallah. Ya. Yang begitu dahsyat menimpa mereka seluruhnya. Habis kutu, wadzafadi, kami gantikan dengan bencana lain. Apa itu bencananya? Wadzafadi, di mana-mana kodok. Jadi ini menunjukkan kepada kita bencana sehingga Fir'aun tak sanggup menghadapinya dan dia berkata kepada Musa, "Ya Musa, mintalah kepada Tuhanmu, la in kasyafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil." Sekiranya engkau minta kepada Tuhanmu agar semua ini disingkap, penderitaan ini dijauhkan daripada kami, bencana semua diangkat, kami akan beriman denganmu dan kami akan kirimkan kepadamu, kami lepaskan untuk umat Israel, tak akan kami perbudak mereka lagi selama-lamanya. Tatkala Allah angkat semua bencana ini, semakin menjadi-jadi Fir'aun. Intinya, bencana dampak daripada dosa. Lihatlah betapa dahsyatnya manusia. Lihatlah bagaimana perzinahan begitu dahsyat. Allahu Akbar. Di mana-mana. Apalagi di negeri kufar, orang hidup tak pernah diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, berzina. Jadi gaya hidup mereka free sex, bebas. Berzina ke sana, berzina kemari. Lesbianisme, subhanallah. Hidup yang begitu dahsyat. Ya. Homoseksual, hubungan sejenis. LGBT. Minuman keras. Masya Allah. Penindasan, kezaliman. Berapa banyak bangsa-bangsa yang dizalimi oleh bangsa-bangsa yang kuat. Allahu Akbar, dicabut kemanusiaan mereka, dibantai, dibakar, dihabisi. Bangsa-bangsa yang sombong dengan kekayaannya, kekuatannya, Allah kirimkan kepada mereka virus ini. Membuat mereka kebingungan. Subhanallah. Ya. Membuat habis hancur-hancuran ekonomi mereka. Merenggut nyawa-nyawa mereka. Hilanglah kesombongan. Banyak faedah-faedahnya. Maka kita wasiatkan kepada diri kita dan kepada seluruh ikhwan wal akhwat fillah, pastikan ini semua adalah merupakan dampak daripada dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin dan dosa orang-orang kufar. Allah ingatkan agar kita mau kembali kepada Allah. Kata Allah, "Wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami pasti akan timpakan kepada mereka azab yang kecil sebelum datang azab yang besar agar mereka mau kembali. Inilah azab yang kecil. Banyak hikmah-hikmahnya. Bagi orang mukmin semua kebaikan jika dia yakin itu adalah merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini? Banyak-banyak kita beristighfar pada dosa-dosa kita. Subhanallah. Kata Allah, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun." Dua faktor yang akan mengangkat azab. Pertama adalah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah akan mengazab mereka wa anta fihim selama engkau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Tak akan mungkin Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ada jasadnya selama-lamanya, mustahil. Beliau akan meninggal. Tapi maksudnya adalah ada dengan sunnahnya. Selama sunnahnya dikerjakan, diangkat setinggi-tingginya, diikuti, jadikan panutan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masih ada orang yang banyak beristighfar, bertobat, kembali kepada Allah, tidak akan Allah turunkan kepada mereka azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin mengazab mereka selama engkau ada Muhammad dengan sunnahmu di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tak akan mungkin Allah mengazab mereka selama mereka banyak beristighfar. Maka hari-hari ini adalah hari kita pintakan memperbanyak istighfar, taubat atas dosa-dosa kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah angkat bencana ini. Subhanallah. Lihatlah betapa murkanya Allah Jalla wa'ala kepada kita. Sehingga Allah haramkan kita untuk mendatangi masjid-masjidnya, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, melaksanakan salat waktu berjamaah. Allah haramkan kita mengunjungi berbagai macam kajian-kajian dan seterusnya. Apa dosa kita? Dosa yang begitu banyak. Subhanallah. Allahumma musta'an la hawla wa la quwata illa billah. Bagi para al-ikhwah wal-akhwata fillah yang ditunjuk Allah menjadi garda terdepan, para medis, tim kesehatan, mereka yang terdepan, banyak-banyaklah anda niatkan bahwasanya ini adalah merupakan pengabdian anda yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takkan sama pahala anda dengan pahala kita. Apabila memang Allah takdirkan anda wafat dengannya, subhanallah, pastikan anda akan mendapatkan insyaallah syahadah, ganjaran pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehidupan dunia ini, sampai kapan kita menikmatinya? Tiap orang akan mati. Jika orang tak mati dengan penyakit corona, dia akan mati dengan penyakit yang lain. Jika tak mati dengan penyakit, mati dengan lain, mati ketabrak dan semacam-macam. Sebab kematian itu banyak. Subhanallah. Orang beriman senantiasa berharap kepada Allah kebaikan. Ya. Sabarlah, kemudian orang-orang yang terkena, anda pun bersabar. Berusaha untuk berikhtiar, tak usah galau. Tak usah banyak-banyak anda frustasi. Subhanallah. Ya. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, ambil sebab-sebab kesehatan, perbanyak mengkonsumsi vitamin, vitamin C, vitamin E, banyak-banyak, ya. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, senangkan hati, hati adalah merupakan sebab yang paling kuat menjadikan orang-orang beriman. Allah berikan bagi mereka kesehatan jasmaninya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.